kowe cuman mung ewe geraan terken mun aya gerateangan duh gerateangan tong ukur raut ku curuk ularek ngajarin penta hujan teh karibuntutna duh karibuntutna dapura haura luhur gunung akarna di pilamburan tangkal eri sarapuran da bohong lam kembangan duh lam kembangan cik saha lam kembangan lencama lain tak toka tong ukur.